Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika ya Rabbana min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Ij'alna ya Rabbana min ulama'ikal 'amilin wa min tu'atikal mukhlisin. Waqsurna yawmal qiyamati ma'a sayyidil mursalin. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut, asy-syahadata 'inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para rindu ridha Allah, cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hadirkan puji syukur kepada Allah atas karunia waktu yang Allah berikan kepada kita, hingga Allah memasukkan kita ke bulan agung, bulan mulia, bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Dan seperti Allah telah memasukkan kita awal Ramadan, semoga Allah memberikan kesempatan kita hingga akhir Ramadan. Dan juga semoga Allah menjadikan kita di bulan mulia ini sebagai ahli siam, ahli qiyam, ahli siam, ahli qiyam, dan menjadi hamba yang minal a'idin wal faizin, kembali kepada Allah dengan pengampunan dan dengan pahala berlipat ganda. Baik, kita saat ini akan membaca satu kitab karangan seorang alim besar Indonesia, yaitu Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, yang nama beliau adalah Syekh Muhammad Hasyim Ibn Asy'ari, pendiri jamiah terbesar Nahdlatul Ulama, tokoh ulama ahli sunnati wal jamaati Asy'ariyati. Kiai Hasyim Asy'ari di sini bukan Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari hidup di abad ketiga. Abad ketiga menuju abad keempat, di awal abad keempat. Kalau Syekh Hasyim Asy'ari itu hidup di abad ke-13, penghujung abad ke-13, lahir tahun di 1287. Akan tapi semuanya sama-sama tokoh, orang-orang besar. Syekh Hasyim Asy'ari adalah tokoh pembela ahli sunnati wal jamaati di negeri ini, dan penyebar ahli sunnati wal jamaati di negeri ini. Kitab ini salah satu buku yang beliau tulis sebagai tanda peduli kepada umat. Karena belajar itu kalau enggak ngerti caranya, susah mendapatkan ilmu. Dan guru pun kalau ngajarnya salah caranya, juga enggak bisa menghantarkan ilmu. Maka disusunlah satu buku, risalah, tentang adabul alim wal muta'allim, tata kramanya seorang ustad dan murid. Yang bertata krama bukan saja murid, tapi ustad pun harus punya tata krama, punya adab. Kita langsung saja kepada apa yang telah beliau tuliskan. Beliau memulai kalimat, memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Disebutkan dalam hadis, kul amrin dibadin la yudau fihi bil basmalati fa wa aqta fa wa asyda fa wa abtar. Segala hal yang secara zahir adalah baik kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka akan terputuslah pahalanya, kurang berkah. Maka para ulama-ulama yang kenal sunnah Nabi akan selalu memulai bukunya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaknya kita pun jika ingin melakukan sesuatu yang secara zahir terpuji, baik dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baik secara makna, tapi secara zahir tidak baik. Tidak disunahkan baca bismillah. Contoh, buang air itu maknanya baik. Orang kalau tidak buang air sakit. Akan tapi waktu buang air enggak usah pakai bismillah. Meludah untuk membuang kotoran yang ada di mulut, enggak usah pakai bismillah. Tapi kalau kita ingin membangun, membuat meja, kita ingin masak, disunahkan baca bismillahirrahmanirrahim. Termasuk ngarang buku. Jadi di sini membaca bismillah ini banyak makna yang bisa, banyak maksud daripada penulis. Siapapun yang ingin memulai pekerjaan dengan bismillah, pertama ngikut kitabullah Al-Quran yang dimulai dengan bismillah. Yang kedua adalah untuk mengambil keberkahan. Yang ketiga adalah untuk memohon bantuan kepada Allah. Dengan Allah lah, dengan nama Allah yang maha kasih dan penyayang, aku akan menulis buku ini. Menyerahkan kepada zat yang maha kuasa agar diberi pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Dengan Allah lah aku akan menulis ini. Aku tidak akan bisa menulis kecuali diizinkan oleh Allah. Dan aku tidak akan bisa membaca kecuali diizinkan oleh Allah. Dan kita pun saat ini tidak akan bisa ngaji di sini kecuali diizinkan oleh Allah. Ar-Rahman yang maha kasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ar-Rahman maha kasih, kasih Allah di dunia. Kasih Allah di dunia, maka Allah disebut Ar-Rahman. Kasih sayang Allah yang diberikan di akhirat, maka Allah diberi apa namanya Ar-Rahim. Itu salah satu penafsiran. Penafsiran, salah satu penafsiran ulama, Ar-Rahman itu Allah yang maha kasih di dunia ini. Artinya apa? Dengan Ar-Rahman itulah Allah berkasih sayang kepada Fir'aun sekalipun. Fir'aun merasakan nikmatnya makanan. Abu Jahal merasakan nikmatnya makanan. Jadi Ar-Rahman Allah maha kasih di dunia kepada orang kafir, kepada orang yang beriman. Tapi kalau sudah Ar-Rahim, Allah penuh kasih kepada orang yang beriman saja nanti di akhirat. Orang kafir tidak mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Alhamdulillahi, beliau memulai dengan Alhamdulillahi untuk mendapatkan kesunahan yang kedua kali. Sebab riwayat dari Nabi adalah yang pertama kul amrin tibanin la yudau fi bil basmalati. Yang kedua adalah bilhamdulillah. Dengan Alhamdulillah, bilhamdalati, bilhamdalah. La yudau bilhamdalati, yang tidak ada dengan hamdalah. Kul amrin tibanin la yudau bilhamdalati atau dengan Alhamdulillah. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Alhamdulillah, maka akan kurang berkahnya. Maka digabungkan biasanya antara Bismillah dengan Alhamdulillah. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan sekalian alam, Tuhannya makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, makhluk yang terlihat dan tidak terlihat, makhluk yang di lautan, makhluk yang di daratan, manusia dan bukan manusia, Tuhannya adalah Allah. Rabbil Alamin, wa salatuhu dan salawat Allah, wa salamuhu dan salam Allah ala Sayyidina Muhammadin, semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad, asrafil mursalina, paling mulia dari utusan Allah, dari utusan-utusan Allah. Yang ketiga, Syekh Hashim Al-Ash'ari, Syekh Hashim Ash'ari membaca salawat, bersalawat kepada baginda Nabi. Dan salawat di sini ada maksud tentunya. Siapapun baca salat dan maksud, biar semakin dekat dengan Nabi. Karena kita baca, belajar ilmu ingin dekat dengan Nabi. Kemudian di sana ada, dengan salawat ini menjadi sebab dikabul. Sebab dimudahkan oleh Allah. Kita mau menulis akan dimudahkan dengan bersalawat. Kita berdoa akan dikabul dengan bersalawat. Karena bersalawat kepada Nabi seperti disabdakan Nabi, man sholla alaiya marrotan, barang siapa bersalawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha ashra, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kita selawat sekali dibalas oleh Allah 10 kali. Seandainya selawat sekali kita dibalas sekali dari Allah saja, sudah lebih gede balasan dari Allah. Tapi Allah yang maha pemurah, membalas, memberi kepada kita dengan 10 selawat. Lalu bagaimana selawat Allah kepada kita? Salat Allah kepada kita bagaimana? Salat Allah kepada kita disebutkan di dalam Al-Quran. وَالَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Karena berselawat kita kepada Rasulullah, maka Allah akan berselawat dan mengajak para malaikat pun juga demikian. عَلَيْكُمْ kepadamu. Untuk apa? لِيُخْرِجَكُمْ, untuk mengeluarkan kalian مِنَ الظُّلُمَاتِ, dari kegelapan, ilan nuri, menuju cahaya. Dengan selawat akan dikeluarkan kita dari kesusahan menuju kebahagiaan, dari sempit rezeki menjadi lapangnya rezeki, dari percekcokan menuju perdamaian. Maka banyak-banyaklah membaca selawat. Maka pengarang pun di sini ingin membaca selawat agar mendapatkan selawat dari Allah dan didoakan oleh para malaikat agar amal yang dilakukan ini bisa sempurna dan bisa dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbanyaklah membaca salawat yang punya hajat. Sebesar pun apapun hajat kita, maka ketahuilah apa kekuatan Allah, kuasa Allah, apa kemurahan Allah. Sebesar apapun hajat kita, Allah maha kuasa untuk mengkabul hajat kita. Jangan ragu dengan Allah. Kemudian salawat yang paling bagus, kalau bicara tentang salawat, tidak ada yang mengalahkan salawat yang selama ini kita baca di dalam salat, namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidu majid. Itu paling bagusnya salawat, karena itu yang menyusun baginda Nabi sendiri. Adapun salawat-salawat yang lainnya adalah istimewa, bagus, hebat. Salawat yang selama ini kita baca, apakah salawat Fatih, salawat Tibbil Qulub, atau salawat yang lainnya, itu hebat semuanya. Akan tapi salawat terbaik, terbagus adalah salawat yang pernah disusun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang berkata bahwasanya aku punya salawat lebih bagus daripada salawat dari Ibrahimiyah, maka keluar dari iman. Merendahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Nabi adalah paling istimewa. Akan tapi kadang salawat ini kita memerlukan makna, karena di balik salawat ada permohonan. Karena kita ingin berjuang dan berdakwah, maka kita sebut nama Nabi Al-Bashir wa Nadhir misalnya. Al-Bashir wa Nadhir, kita sebut nama Nabi yang beliau adalah pemberi kabar gembira dan yang memberikan kepada kita rambu-rambu agar kita masuk, tidak masuk dalam keharaman. Al-Bashir wa Nadhir, maka kita sebutlah nama Nabi Al-Bashir wa Nadhir. Dan masih banyak yang ingin disembuhkan oleh Allah, meyakini bahasa Nabi adalah sebab kesembuhan, kesembuhan hati. Tibbil kulub, karena Nabi adalah obat hati. Yang Nabi tidak bisa menjadi obat hatinya, maka ketahuilah dia jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak salawat-salawat. Tapi salawat yang paling bagus adalah tadi salawat Ibrahimiyah. Kemudian alhamdulillah yang paling bagus, memuji pada Allah yang paling bagus adalah alhamdulillah lihamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Yang diajarkan bagi Nabi alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kemudian selanjutnya Imam Hasyim, Syekh Hasyim Asy'ari, wa khatamin nabiyyin, beliau berkata wa khatamin nabiyyina, dan nabi sebagai khatamin nabiyyina atau khatimin nabiyyina. Kalau dengan kasrah namanya khatim, artinya pungkasan para nabi. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang dengan syariah. Nanti akan datang Nabi Isa alaihi salam, tapi Nabi Isa akan turun dan datang, mereka beliau akan menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk keutamaan Nabi Muhammad adalah Nabi Isa pun datang menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai dikisahkan di saat bertemu dengan Imam Mahdi. Dalam riwayat, saring dorong siapa yang menjadi imam, maka saya tidak bisa mengatakan, yang pantas jadi imam adalah engkau. Ini ada sebuah kisah, riwayat. Artinya Nabi Isa pun turun nanti akan menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah pungkasan para nabi yang membawa syariat. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatimin nabiyina. Maka yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad keluar dari iman. Sebab Nabi Muhammad pungkasan para nabi sekaligus datang dengan syariah penyempurna. Mau disempurnakan lagi oleh agama lain? Tidak. Nabi Muhammad membawa dengan agama paling sempurna. Jika nabi-nabi terdahulu itu diutus oleh Allah kepada kaumnya, akan tetapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk semua kaum. Untuk semua kaum, tanpa terkecuali. Nabi diutus untuk kulit hitam, untuk kulit putih. Bangsa Arab, bangsa Ajam, itulah Nabi Muhammad SAW. Maka, risalah baginda Nabi pun risalahnya alamiah. Harus internasional. Bukan lokal. Sehingga agama Nabi Muhammad agama internasional. Tidak asal Islam gaya Jepang. Kemudian ada Islam. Nah, Islam satu. Petunjuk dari baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma nanti masalah menyelesaikan tentang adat orang Jepang, orang Muslimnya pakai baju begini, orang Jawa pakai baju begitu, ini bab lain. Islam rahmatan lil alamin, ya Islam yang dibawa Nabi. Yang sampai ke Irak. Lah kok terjadi perang? Itu bukan agama yang mengajarkan. Yang ke Yaman, kok ada perang? Itu bukan agama yang mengajarkan. Akan tapi orang per orang yang ngajak perang. Indonesia, sama agamanya. Jadi tidak ada nanti Islam, mau Islam ala Jepang. Saya hanya mau Islam paling asal ala Jepang, paling bagus. Ini ada Islam ala Eropa. Itu masalah keluasan fikih itu nanti. Bagaimana menyikapi fikih Eropa, fikih ini adalah masalah keluasan. Tapi pada dasarnya sama. Tentang keimanan sama, tentang akhlak sama. Ini adalah agama di bawah Nabi Muhammad adalah agama alamiyah. Internasional, bukan untuk lokal, untuk semuanya. Wa ala alihi, dan semoga terlimpah juga salawat dan salam kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-thayyibin, yang bagus, yang baik. Keluarga at-thayyibin yang baik, yang sangat baik. Keluarga Nabi di sini, keluarga Nabi dimulai daripada ashabul kisa, ahli Nabi, ahli bait Nabi, dimulai dari yang pertama ashabul kisa, yaitu orang-orang pilihan yang diselimuti oleh Nabi dengan kain al-kisa. Waktu mau mubahalah, mau bersumpah. Dia mau bersumpah di hadapan Allah agar yang batil diturunkan musibah kepadanya. Nabi memanggil Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan Nabi di dalamnya lima orang ini lalu dikelupuki kain, ditutupi kain, lalu Nabi mengatakan Allahumma ha'ulai ahlu baiti, mereka adalah ahlu baiti, fattahiruhum tathira, maka sucikanlah mereka. Maka ahli baitnya, mereka Sayyidina Imam Ali, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah ahli bait Nabi karena pengakuan dari Nabi SAW yang tidak bisa dipungkiri setelah itu. Kemudian yang kedua adalah istri Nabi. Karena istri Nabi adalah turunnya ayat atau ayat rentetan ayat Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum ridsa ahlal bait. Itu ayat rentetannya adalah kepada yanisa'an Nabi, kepada istri-istri Nabi. Maka istri Nabi termasuk ahli bait Nabi, ini yang kedua. Istri Nabi adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat tentang Ummu Salamah yang bertanya waktu melihat Nabi menyelimuti empat orang Sayyidina Hasan, Husain, Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah, kemudian Sayyidina Ummu Salamah berkata, "Dan aku ya Rasulullah," Nabi mengatakan, "Engkau dalam keadaan baik-baik." Sebagian dalam riwayat mengatakan insyaallah. Memang ada riwayat seolah-olah menolak Ummu Salamah sebagai orang ahli bait, itu riwayat dikatakan para ulama yang lebih jelas adalah ini. Yang mengatakan insyaallah atau anti ilal khair, engkau dalam keadaan baik-baik. Atau kama qala Rasulullah SAW. Yang jelas di ayat itu adalah berbicara tentang istri-istri Nabi. Ayat innama yuridullah itu istri-istri Nabi. Maka termasuk ini yang sering dihadirkan orang yang anti kepada istri-istri Nabi, na'udzubillah, membenci istri Nabi, mengeluarkan istri Nabi dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semestinya masa asas ahli bait adalah istri, malah dibuang, dikeluarkan. Keanehan. Istri Nabi ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabul kisah. adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ditambah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang ketiga Bani Hashim dan Bani Muttalib, keturunan Bani Hashim sampai hari ini termasuk cucu-cucu baginda Nabi dari para habaib adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak bisa kita keluarkan dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah termasuk Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan lebih dari itu dikhususkan dalam riwayat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keturunan Sayyidat Fatimah Az-Zahra di situ. Jadi Sayyidina Hasan dan Husain, waktu Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Nabi itu adalah orang yang sangat penuh kasih kepada anak-anak kecil. Biasa memeluk Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Bahkan Nabi tidak sabar, maknanya begitu cintanya. Suatu ketika melihat Sayyidina Husain main lalu dikejar, dan begitulah hubungan yang sangat indah antara Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dengan baginda Nabi. Bahkan sering sekali Sayyidina Husain itu kalau datang kepada Nabi begitu manjanya, pernah duduk di tengkuknya baginda Nabi waktu sholat. Nabi sangat sayang kepada cucunya sehingga Nabi memanjangkan sujudnya sampai para sahabat Nabi itu menegur kenapa kok lama-lama. Tapi yang melihat pemandangan ni'mar raqib wal marqub, alangkah indahnya yang menaiki dan yang dinaiki. Yang dinaiki adalah baginda Nabi, yang menaiki adalah cucu tercinta. Melihat pemandangan itu tersenyum para sahabat Nabi. Dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah yang sering dicium bibirnya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicium keningnya, dicium bibirnya, dicium badannya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat sangat cinta kepada beliau. Makanya kejam sekali manusia yang rela membunuhnya sementara mereka mengaku umat Nabi Muhammad dan bukan ahli sunnah yang membunuh. Seperti yang difitnah, disebarkan fitnah-fitnah oleh kaum membenci ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah tidak membunuh. Ahli sunnah mengajarkan kecintaan kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan suatu ketika, Sayyidina Husain biasa narik datang kepada Nabi dan Nabi menyambut tangannya, kakinya menginjak kaki Nabi, kemudian kaki Sayyidina Husain naik ke lutut Nabi, kemudian dibiarkan sampai ke perut Nabi, kemudian naik ke dada Nabi, lalu dicatuhkan, dicium oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dipenggal oleh musuh-musuh Allah. Lalu Nabi berdoa, Allahumma inni uhibbu Husaina, ya Allah sungguh aku mencintai Husain, fa uhibbahu maka cintailah Husain, wa uhibba man ahabbahu dan cintailah orang yang mencintai Husain. Dalam riwayat wa dzurriyyatahu dan juga keturunannya. Sampai hari ini keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Baik, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti ada pendapat para ulama bahwasanya ahli bait ini kalau maqamud du'a, kalau dalam keadaan doa itu makna ahli bait hendaknya kita perluas. Bukan terbatas kepada istri Nabi, istri-istri Nabi, bukan terbatas kepada Ashabul Kisah, bukan terbatas kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Hendaknya kalau di dalam doa itu kita perluas, ini yang keempat, kita perluas untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini masalah ahli bait. Wa ashabihi dan para sahabat Nabi at-tahirina. Sahabat Nabi at-tahirina, mereka yang bersih, yang suci keberadaan mereka karena pernah bergaul, berkumpul bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajmain semuanya. Sahabat harus kita cintai, maka disebutin likulli dinin asasun, setiap agama ada asasnya. Wa asasul islami, asas agama Islam adalah hubbu ahlil baiti wa hubbu ashabi rasulillahi. Asas agama ada dua di sini, asas agama Islam cinta ahli bait Nabi Muhammad dan cinta sahabat Nabi Muhammad. Kalau salah satu pilar yang diruntuhkan maka runtuhlah Islam. Begitulah musuh-musuh Allah ingin berusaha untuk meruntuhkan ini, pilar-pilar ini. Sesaat mencintai ahli bait Nabi tapi dengan cara membenci sahabat Nabi, runtuhlah Islam. Akhirnya belum Islam seperti itu. Atau mencintai sahabat Nabi tapi mereka membenci ahli bait Nabi, gagallah orang tersebut. Harus dua pilar ini tegak. Cinta ahli bait Nabi Muhammad dan cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah dengan tiga syarat. Disebut sahabat Nabi dengan tiga syarat. Yang pertama adalah orang yang hidup bersama Nabi waktu itu. Hidup bersama Nabi, satu. Kemudian iman kepada Nabi waktu hidup. Hidupnya Nabi. Iman kepada Nabi waktu hidupnya Nabi. Dan mati dalam keadaan beriman. Ada tiga. Bertemu dengan Nabi. Yang kedua, iman waktu hidupnya Nabi. Yang ketiga adalah mati dalam keadaan beriman. Bertemu dengan Nabi yang tidak beriman, maka bukan sahabat Nabi. Abu Jahal bukan sahabat Nabi. atau bertemu dengan Nabi lalu beriman juga, tapi setelah itu matinya tidak beriman, murtad, bukan sahabat Nabi. Atau hidup pada masa Nabi, beriman, mati dalam keadaan iman, tapi tidak pernah bertemu Nabi, tidak akan disebut sahabat Nabi, seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani hidup pada zaman Nabi, beriman kepada Nabi, cinta Nabi, iman kepada Nabi, mati dalam keadaan iman, tapi tidak sempat ketemu Nabi, maka Uwais Al-Qarani tidak disebut sebagai sahabat Nabi SAW. Dan semua yang terjadi pada sahabat Nabi, hendaknya kita tutup mulut kita. Apa yang terjadi dari para sahabat Nabi, semacam peperangan, perang Jamal, dan seterusnya, maka bacalah sejarah yang benar. Jangan membaca sejarah fitnah yang tambah menjadikan hati kita kotor. Mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan kesempatan untuk bertemu dengan baginda Nabi. Ada yang mendapatkan kesempatan bersentuhan kulitnya dengan Nabi, melihat Nabi, mendengar suara Nabi. Ini adalah keindahan yang luar biasa, yang tidak bisa ditemukan oleh orang-orang yang setelah itu. Jadi keistimewaan subwah, persahabatan dengan Nabi adalah keistimewaan dan Allah yang memilih. Jadi mereka hidup pada masa yang terbaik, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup bersamaku. Baru setelah itu tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, generasi berikutnya. Amma ba'du, ini faslul khitab. Amma ba'du biasa digunakan untuk memutus omongan dari yang sebelumnya untuk mulai omongan yang baru lagi. Faqad ruwiya, disebutkan an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Siti Aisyah, an Rasulillah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bil berkata, aqul waladi ala walidihi ayyuhassin ismahu ayyuhassina ismahu, haknya seorang anak atas bapaknya. Artinya kewajiban seorang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik. Wahai para orang tua, berikan anakmu nama yang baik. Nama yang baik itu adalah nama yang ada hubungannya dengan hidup saat ini di dunia, sekaligus ada hubungannya dengan hidup nanti di akhirat. Baik. Secara makna baik. Secara lafaz baik, secara makna juga baik. Dan maksud yang baik. Memberi nama itu adalah lafaznya harus baik. Maknanya baik. Maksudnya baik. Maksudnya memberi nama yang baik. Kalau ada seorang beri nama anaknya Uwais Al-Qarani, Uwais, karena teringat dengan Uwais, tujuannya agar anakku seperti Uwais, menjadi anak yang pecinta Nabi dan berbakti pada orang tua, maka bagus beri nama Uwais. Atau beri anak nama anak namanya Salman. Ini nama yang bagus, karena nama sahabat Nabi SAW. Ternyata tidak cukup memberi nama baik, maknanya baik, kemudian tujuannya memberi nama Salman itu apa? Agar anakku bisa menjadi Salman Al-Farisi. Biarpun orang ajam, akan tapi malah sampai begitu cintanya kepada Nabi, sampai dianggap oleh Nabi seperti keluarganya Salmanu minna ahlil bait. Salman termasuk seperti ahli bait, begitu dekatnya dengan Nabi. Maka diberi nama Salman, karena ingat sahabat namanya Salman Al-Farisi. Biarpun namanya bagus, namanya Salman, nama sahabat Nabi. Kalau yang diingat adalah misalnya tidak tahu Salman yang lain. Bukan Salman sahabat Nabi, tapi Salman mungkin yang membawa kemaksiatan. Salman, wah ini salah. Nah ini hati-hati memberi nama itu. Di nama itu ada niat di situ. Kalau misalnya, ini misal, saya tidak tahu nama Salman. Kalau seandainya ada nama Salman itu ahli kefasikan misalnya, terkenal misalnya dengan, kalau misalnya adalah pemain film misalnya, kalau film Islami melihat pembuatannya, ceritanya adalah film Islami, harus dihadirkan. Anggap saja misalnya, ini sedang misal ya, saya tidak tahu sesungguhnya ada atau tidak. Kalau ada mohon maaf, ini kalau ada orang kebetulan namanya Salman di sini. Misalnya ada Salman pemain film, filmnya kotor, enggak baik, tidak mendidik dan seterusnya, terkenal. Di saat kita beri nama Salman, kalau ingat orang itu berarti kita niat jelek untuk anak kita agar seperti orang itu, naudzubillah. Biarpun namanya sama, tapi yang satu lagi ngasih nama Salman karena ingat Salman Al-Farisi. Perlu kita beri nama-nama langsung ketuk. Misalnya kita beri nama anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kau beri nama Abu Bakar As-Siddiq? Karena aku ingin anakku begitu dekat dengan Nabi. Ada maksud di balik itu semuanya. Beri nama ulama-ulama. Saya beri nama Nawawi. Kenapa? Saya ingin anak saya menjadi alim seperti Imam Nawawi. Ghazali, ingin menjadi seperti Imam Ghazali. Seperti itu, ada niat di balik itu semuanya. Koreksi dirimu. Waktu memberi nama anak itu ingat siapa waktu itu? Hah? Waktu memberi anak kita itu ingat siapa? Itu niat itu. Niat. Sebab kalau sudah niatnya ingin menjadi anaknya seperti dia yang orang fasik, ya diam-diam dididik anaknya menuju kefasikan. Karena dia bangga dengan nama itu. Ketenaran dan sebagainya. Baik. Hasin ismah, memberi nama yang bagus. Yuhasin murdi'ahu, memberikan pengasuh yang menyusui yang baik. Dipilih dari orang yang sehat, watak sehat. Baginda Nabi diantarkan kepada kampung Halimah Sa'diyah. Itu kampung orang yang lembut perangainya. Kampung yang lembut perangainya. Kampung yang sehat. Memilihkan yang menyusui. Kalau yang menyusui adalah wataknya keras dan sebagainya, nanti akan nular kepada anak. Pilih. Ini kalau seandainya ibunya enggak sempat menyusui. Ya keterlaluan kalau punya istri enggak mau menyusui anaknya. Dikasih susu. Susu bohong. Promonya lebih bagus daripada susu ibu. Oh, enggak ada yang bisa mengalahkan susu ibu. Maka kami himbau kepada siapapun agar tetap peduli kepada anaknya untuk berikan ASI selagi masih bisa. ASI. Enggak ada yang bisa mengalahkan ASI. Segala yang dibutuhkan anak ada di ASI tersebut. Ada sebagian wanita yang ogah-ogahan nyusui anaknya. Kalah sama serigala. Serigala itu katanya jahat. Tapi sama anaknya masih nyusui loh itu. Meong itu nyusui anaknya, saya lihat tuh. Pada ibu hari ini tidak mau menyusui anaknya. Hanya alasan ingin menjaga body dan sebagainya. Mana kasih sayang? Mana kasih sayang? Semoga Allah mengampuni. Dan secara medis, Masya Allah, minimal sampai 6 bulan, 7 bulan itu adalah termasuk kekebalan bermacam-macam penyakit dan seterusnya. Menyusui. Wa yuhassin adabahu, dan membenahi akhlaknya, tata keramanya. Tata keramanya. Adab tata krama ini penting. Jangan sampai tidak. Ini haknya seorang anak. Makanya kalau ada anak durhaka sama orang tuanya itu, ada suatu ketika ada orang ngadep kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Seorang bapak itu marah sama anaknya. Anaknya dibawa kepada Sayyidina Umar. Setelah dihadapkan ke Sayyidina Umar, rupanya anaknya itu cerdas. Baik khalifah, saya mau tanya, kewajiban ayah kepada saya itu apa sih sebelum saya lahir? Dijawab oleh Sayyidina Umar, yang pertama memilih ibu yang baik. Terus yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga adalah mengajari Al-Quran. Sang anak tersenyum dan berkata, ya khalifah, tiga-tiganya saya tidak dapat. Saya dipilihkan ibu asal perempuan tidak tahu di mana, bukan perempuan yang baik. Namaku pun adakah bukan nama yang baik, atau jironah bersama namanya, nama yang tidak baik. Kemudian sampai hari ini pun saya tidak pernah diajari agama, tidak diajari Al-Quran. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kamu yang salah, hei bapak. Hei para anak yang muda-muda ini, kewajibanmu kepada anakmu adalah memilih ibunya yang baik. Temu di Facebook, diambil nih model apa itu. Hah? Ibunya anak-anak diambil dari media sosial. Keluarga cerita, keluarga yang baik, yang benar. Sama. Pilihkan ayah anak-anakmu yang baik. Memilih bapak yang baik. Baik, kemudian di sini, cuma di sini bicara tentang adab. Riwayat dari riwayat adab. Biarpun riwayat ini dikatakan oleh para muhaddithin, hadisnya adalah dipertanyakan, akan tapi diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Imannya. Ada riwayat, cuma di situ ada yang mengkritisi hadis ini, akan tapi secara makna adalah benar. Kita harus memilih nama yang baik, mencari yang menyusui yang baik, dan mengajar adabnya. Wan Ibn Sirin dari Ibn Sirin radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kanu yata'lamun al-huda, mereka mengajarkan huda ini adalah seperti yang dikatakan oleh para ulama, makna huda ini adalah as-suluk wal-khuluk, akhlak. Mereka mengajarkan akhlak kama yata'lamun al-ilma, seperti belajar ilmu. Jadi mengajarkan akhlak ini tidak boleh kalah dengan mengajarkan ilmu. Kalau mengajarkan ilmu serius, harus menghafal, dicermati, dipantau. Mengajar akhlak juga demikian. Begitu pentingnya akhlak. Karena kitab ini kitab akhlak. Wan Hasan al-Basri dari Sayyidina Imam Hasan Basri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau kata, in kana ar-rajulu, jika seorang laki-laki itu, seorang laki-laki yang hebat, layahruju, niscaya akan keluar, fi adabi nafsihi, untuk mencari tata krama untuk dirinya, belajar adab tata krama. As-sinin tumma sinin, bertahun-tahun belajar akhlak. Ilmu itu nanti ternyata. Bahkan mereka mendahulukan akhlak. Berapa tahun belajar akhlak, adab, tawadhu, tidak hubbud dunia, rindu kepada Allah. Ini adab dulu sebelum dikasih ilmu. Sehingga di saat mendapatkan ilmu, ilmu yang manfaat. Tapi kalau ternyata akhlaknya belum dicari, keburu dapat ilmu, ilmunya menghantarkan dia untuk sombong. Na'udzubillah. Akhlak ini nomor satu. Adab, tata krama, akhlak ini nomor satu sebelum menuntut ilmu. Adab qablal akhlak. Adab qablal ilm. Al-khalaq akhlak qablal ilm. Akhlak dulu sebelum ilmu. Bertahun-tahun menuntut akhlak, mencari akhlak. Bahkan sebagian masyayikh tidak akan mengajarkan ilmu kepada para santrinya kecuali sudah terbukti akhlaknya ada. Ketawaduannya. Sebab kalau tawadu ini tidak ada, dikasih ilmu, ternyata ilmu malah menjadikan dia semakin sombong. Bahkan sampai kadang setahun, dua tahun. Sampai bahkan ada lima tahun, ada yang sampai 20 tahun hanya belajar akhlak dulu. Baru setelah itu belajar ilmu, Masya Allah. Wan Sufyan ibn Uyainah, daripada Sayyidina Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW huwal mizanul akbar. Rasulullah adalah timbangan terbesar. Maksudnya adalah tolak ukur kita. Tolak ukur kita adalah Rasulullah. Artinya wa alaihi turadul asya'u ala khuluqihi wa siratihi wa haddihi. Haddihi. La'alla sawab. Haddihi. Tapi huda masih bisa. Haddihi. Nabi itu ada sebagai tolak ukur. Segala sesuatu yang terjadi hendaknya dikembalikan kepada Nabi. Cara berjalan, cara bertutur kata, dan seterusnya hendaknya dikembalikan kepada Nabi. Dalam akhlaknya, sejarah perjalanan Nabi, dan cara bimbingan-bimbingan yang dibawa oleh Nabi SAW itu sebagai sandaran kita di dalam melangkah. Kalau sama sesuai dengan yang dibawa Nabi dari akhlak dan cara hidup, fawal haqqu, maka itulah kebenaran. Jadi ukuran adalah langkah kita adalah Nabi. Cara bertutur kata adalah ukurannya Nabi. Apapun yang terjadi pada bangsa manusia ini, ukurannya adalah Nabi SAW. Akhlak pun adalah ukurannya Nabi. Kalau sesuai dengan akhlak Nabi, maka itu adalah kebenaran. Wa ma khalafa fawal batilu, dan yang berbeda adalah sebuah kebatilan. Wan Hubayb bin Syuhbata. Wan Hubayb ibn Syahid. Dari Hubayb ibn Syahid, qala, beliau berkata, li ibnihi, kepada anaknya waktu nasihati, ishabil fuqaha, duduklah kau dengan orang alim yang ngerti ilmu halal haram fuqaha. Ta'allam minhum adabahum. Pertama, Pak, belajar dulu adabnya kepada mereka. Duduk dengan fuqaha untuk belajar adabnya dulu. Bertata krama dulu sebelum menuntut ilmu. Makanya seorang penuntut ilmu kalau dengan hawa nafsunya enggak bisa. Santri belajar dengan otaknya, enggak punya adab sama gurunya, enggak bisa mendapatkan ilmu. seenaknya sendiri, lompat sana, lompat sini, berjalan dengan hawa nafsunya, enggak bisa. Karena adabnya tidak dipakai. Fa inna dzalika, sebab yang demikian itu, ahabbu ilayya min katsiri min al-hadithi, lebih banyak, lebih aku senangi, kata ayahandanya. Habib berkata kepada anaknya, wahai anakku, duduklah dengan para ulama dan belajarlah adab terlebih dahulu. Sebab belajar adab itu lebih aku senangi daripada kamu banyak menghafal hadis tapi adabnya enggak ada. Faqala Ruwaim, berkata Ruwaim radhiyallahu ta'ala anhu, ya bunayya, beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, ij'al ilmaka milhan, jadikan ilmumu itu seperti garam, wa adabaka daqiqan, dan akhlakmu itu adalah tepung. Coba kalau Anda ingin buat adonan bakso kayak atau apa saja, mana lebih banyak antara garam dengan tepungnya? Kalau banyak garamnya sakit Anda saat itu. Ya, ya, tepung 1 kilo, garam 2 sendok. 1 sendok. Jadi yang paling perlu diperbanyak adalah akhlak, bukan ilmunya. Sekarang kebalikannya, belajar ilmu, menghafal, jago, enggak punya adab sama gurunya, enggak punya adab sama kawannya, enggak punya adab kepada Allah, enggak punya adab kepada Rasulullah. Hanya mengandalkan kecerdasan, ujian, ujian, ujian, lulus. Kamlaut. Ranking 1. Halah. Apa itu? Enggak punya adab. Enggak berguna. Adab di sini. Adabmu sebagai tepung, lalu ilmumu adalah garam. Dan adab itu sendiri, akhlak itu sendiri adalah ilmu. Waqala Ibnu al-Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Mubarak berkata, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Kami itu, kalau suruh memilih, enggak ada lagi pilihan. Kalau kamu di sini, dapat akhlak. Tapi ilmu, belum. Atau sebenarnya kamu banyak ilmu, enggak ada akhlaknya. Maka aku milih yang ada akhlaknya. Sedikit akhlak lebih aku butuhkan daripada banyak ilmu. Sedikit akhlak lebih aku butuhkan. Akhlak itu lebih aku perlukan daripada ilmu. Kata Ibnu Mubarak. Wakil al-imamin al-Syafi'i, ada yang berkata kepada Imam Syafi'i, yang bertanya kepada Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil adabi, bagaimana semangatmu, kesenanganmu kepada adab dan tata krama? Waqala Imam Syafi'i menjawab, asma'ul bil harfi minhu, aku mendengar satu sekelumit, bil harfi itu sekelumit, minhu daripada adab, sekelumit adab yang aku dengar, fatawaddu a'dha'i, anggota tubuhku menginginkan, annalha asma'an tatana'amu bi, sampai anggota tubuhku itu seolah-olah menginginkan punya telinga agar bisa mendengar. Jadi maksudnya apa? Bagaimana kerinduan Imam Syafi'i kepada adab, kerinduanku kepada adab, kerinduan yang enggak bisa dibandingkan. Artinya apa? Kalau aku mendengar kebaikan akhlak, kupingku dengar, anggota tubuhku jadi ingin mengamalkannya. Jadi rindunya kepada akhlak sebelum ilmu. Adab. Nah, ini sekarang nuntut ilmu, adab. Dan adanya itu adalah di lembaga-lembaga agama. Pendidikan itu pun kalau sudah ditinggalkan, sudah enggak ada lagi ilmu setelah itu. Su'ul adab antara murid dengan guru, guru kepada murid tidak beradab. Jadi nanti harus beradab, guru juga ada di sini, tunggu. Anda yang mau jadi guru ada ilmunya di sini. Bukan saja murid yang beradab dengan guru, guru pun harus beradab dengan murid, ada aturannya. Kemudian wakilah, lalu ditanya lahu kepada Imam Syafi'i, kaifa talabuka lahu, bagaimana kamu mencari adab dan tata krama? Gimana kamu belajar adab, wahai Syafi'i? Qala, aku waktu mencari adab itu seperti talabul mar'atil mudillati waladaha walaysa laha ghairuhu. Aku mencari akhlak itu seperti ibu yang kehilangan anaknya dan anaknya cuma satu-satunya. Anda punya anak satu-satu, anak tersayang hilang, Anda cari bagaimana? Puter sana, puter sini, cari sana, cari sini. Begitulah Imam Syafi'i kalau mencari akhlak. Seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya lalu dia mencari anaknya. Begitu Imam Syafi'i kalau mencari akhlak, adab. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, at-tauhidu yujibul iman. Kalau orang bertauhid maka dia harus punya iman. Tauhid dan iman tidak bisa dipisahkan. Faman la imana lahu la tauhida lahu. Yang tidak punya iman maka tidak bertauhid secara sesungguhnya. Wal imanu, dan orang yang beriman secara sesungguhnya, yujibu syari'ata, harus berpegang dengan syariat. Maka orang yang ngaku beriman tapi tidak berpegang syariat, bohonglah dia. Faman la syari'ata lahu, barang siapa yang tidak mau berpegang dengan syariat, kan ada orang tidak mau syariat. Saya sudah sampai ke hakikat, tidak butuh saya sholat. Terus saya sudah sholat sebelum sholat. Enak aja urusan sholat, seharusnya urusan makan saja begitu. Sebelum makan, sudah makan. Biar enak kita tidak keluar duit. Sebelum tidur, sudah makan, sebelum makan. Nah, ini urusan sholat. Sudah sholat, aku sudah sholat sebelum sholat. Hebat. Tidak perlu sholat. Katanya sudah melewati syariat. Tidak bisa, syariat harus. Orang yang tidak punya syariat, tidak punya iman. Dan tidak punya tauhid. Bohong ngaku ahli tauhid. Katanya pakar akidah, tapi tidak menjalankan syariat. Wa syari'atu tujibul adaba. Kalau orang berpegang dengan syariat, mau tidak mau dia pasti punya adab dan tata krama. Sebab adab itu adalah hakikat syariat. Faman la adaba lahu, yang tidak belajar adab, yang tidak punya adab, la syari'ata lahu, tidak punya syariat. Wa la imana lahu, tidak punya iman. Wa la tauhida lahu, tidak punya tauhid. Kuncinya adalah adab. Segala ilmu yang akan kita cari, ilmu akidah, ilmu fikih, semuanya dasarnya adalah adab. Yang tidak punya adab, biarpun belajar ilmu hebat, belajar gurunya Nabi Muhammad, gak bisa benar loh ya. Gurunya Nabi, apalagi gurunya orang biasa, gurunya wali kutub, gurunya Nabi Muhammad, yang gak punya adab, gak bisa baik, gak bisa mendapatkan ilmu. Yang ngajar Nabi padahal, Rasulullah. Siapakah dia? Ustadz Abu Jahal itu. Abu Jahal belajar dengan Nabi itu, duduk dengan Nabi tapi enggak punya adab. Qalil adab, kurang ajar kepada Nabi, enggak ada mahabbah kepada Nabi. Maka siapapun yang belajar dengan orang besar sekalipun, tapi kalau enggak punya adab enggak akan dapat ilmu. Wa hadhihi kulluha, ini semua adalah nususun sharihatun, nas-nas, penjelasan-penjelasan yang sangat jelas. Wa aqwalun, dan perkataan-perkataan muayyadatun binuril ilham, diantaranya kan bukan hadis, dari perkataan para ulama. Para ulama yang berbicara dengan nuril ilham, dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Mufsihatun, yang telah menjelaskan bi'uluwi makanatil adabi, tentang tingginya, pentingnya adab. Tentang pentingnya adab. Musarrihatan, yang telah menjelaskan bi anna jami'al a'mali, menjelaskan bahasanya semua amal ad-diniyyati yang sifatnya ada urusan dengan agama, baik qalbiyatan kanat au badaniyatan, yang sifatnya qalbi, hati di dalam hati, atau badaniyah atau sifatnya badani, qauliyatan au fi'liyatan, baik yang diucap atau yang dikerjakan, la yu'tabaru, tidak akan dianggap dari semua kerjaanmu syai'un minha, dari sesuatu dari kerjaanmu itu, illa ingkana, kecuali pekerjaan yang engkau lakukan itu semua mahfufan, diliputi, dibungkus bil mahasinil adabiyyati, dengan akhlak yang bagus. Nabi membawa al-haq ke penjuru dunia, tapi al-haq yang dibawa Nabi dibungkus dengan akhlak. Al-haq tidak dibungkus akhlak, tidak akan bisa sampai. Maka al-haq dibungkus dengan akhlak, adab. Amal kita sebanyak apapun jika tidak dibungkus dengan mahasinil adabiyah, al-mahasinil adabiyah, tidak dibungkus dengan adab yang bagus, tidak akan diterima oleh Allah. Wal mahamid as-sifatiyah, dan sifat-sifat yang terpuji. Wal makarim al-khuluqiyah, akhlak-akhlak yang mulia. Semua daripada amal zahir batin tadi, baik yang diucapkan atau yang dilakukan, kalau tidak dibungkus dengan akhlak, maka tidak akan ada artinya. وَبِأَنَّ تَحْلِيَةَ الْعَمَلِ, dan sesungguhnya تَحْلِيَةَ الْعَمَلِ, menghiasi amal kita biladabi, dengan tata krama. Kalau anda berbuat, coba, anda memberi. Memberi itu kebaikan. Memberi bersedekah adalah kebaikan. Cuman kalau anda memberi tidak pakai adab, nih pak, duit, prok, begitu, kena mukanya jeder, terus jatuhkan, tidak pakai adab. Orang membutuhkan uang tersebut tapi tidak nyaman di hatinya. Tapi kita sudah memberi dengan tetap, assalamualaikum, mohon maaf, ini ala kadarnya, semoga bermanfaat, minta maaf. Ngasih minta maaf ini, hebat benar nih orang. Siap? Amal dihiasi dengan adab, ajilan saat ini, alamatu qabulihi ajilan. Ajilan sekarang. Kalau Anda berbuat dengan adab saat ini, itu tanda ke depan akan diterima oleh Allah. Tandanya amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi annal adaba, dan dari riwayat-riwayat tersebut dijelaskan annal adaba, sesungguhnya adab itu kama tahtaju ilahil muta'allimu, seperti dibutuhkan oleh muta'allim penuntut ilmu atau murid, fi ahwali ta'allumihi saat menuntut ilmu, yatawaqqafu alaihil muallimu, maka membutuhkan kepada adab tersebut juga siapa al muallimu, seorang ustaz, fi maqamati ta'limihi, di saat mereka mengajar murid-muridnya. Jadi jangan sampai merasa jadi ustaz enggak perlu beradab lagi. Oh tidak. Seperti halnya murid memerlukan adab, maka guru pun memerlukan adab. Walamma dan tatkala balaghat rubatul adabi ila hadhil martabati. Lah karena yang namanya adab itu begitu tingginya martabatnya. Kepentingannya itu sangat luar biasa. Perlunya kita kepada adab itu sangat-sangat mendesak. Ila hadhil martabati, sampai derajat seperti itu, ngalahkan menuntut ilmu, adab dulu. Wa kadad madariku mufassalatihi khafiyyatun. Dan untuk memahaminya pun juga pelik, khafiyyatun sembunyi. Jadi akhlak itu bukan sekedar kalimat yang diucap. Contoh saja, berbakti pada orang tua itu kan adab. Enggak cukup dihafal hukum berbakti pada orang tua, kalau dites semuanya ngerti, wajib. Dites semuanya, berbakti pada orang tua wajib. Memutus tali persaudaraan hukumnya haram. Dites semuanya, ujian dapat 100. Tapi ada yang jahat sama ibunya, ada yang tidak, aku tidak tegur sama-sama saudaranya. Jadi pelik dia. Maka dari itu, da'ani, kata Syekh Hashim Ash'ari, maka telah mengajakku, telah menjadikan aku, maraitu, apa yang aku lihat, min ihtiyaji talabati ilaihi, kebutuhan para santri kepada ilmu akhlak tersebut. Setelah aku lihat, ini para santri ini sangat butuh kepada akhlak tersebut. Wa asura tikrari tawqifi ma'alaihi, dan susah untuk menjadikan orang itu menghadap akhlak. Akhlak itu agaknya, belajar akhlak itu orang tidak banyak senang. Belajar akhlak tidak banyak senang, tapi merasakan akhlak senang. Orang dikit-dikit belajar, jangan sombong, jangan begini, harus patuh santri, ada yang ada gerah loh begitu. Protes sama gue, repot. Susah. Merontak. Sudah bergetar dapat informasi, merontak. Biarpun belum diucapkan, tapi sudah ada gulak di hatinya, banyak tanda tanya. Seudon akhirnya. Asura takraru tawqifihim, susah untuk menghentikan mereka penuntut ilmu kepada akhlak itu, susah, enggak gampang. Maka aku telah terpanggil ila jam'i hadhihi risalati, untuk mengumpulkan risalah kecil ini, tadhkiratan li nafsi, sebagai peringatan untuk diriku sendiri, walil qasirina, bagi orang-orang yang ya kuranglah tawaduknya, beli orang-orang yang kurang akhlak. Kau sirina min abda'i jinsi, orang seperti saya. Maksudnya kata Syekh Hashim Ash'ari, aku menulis ini ya pertama untuk diriku sendiri, agar aku juga belajar adab dan akhlak, dan untuk orang-orang yang ya seperti aku, seperti beliau. Beliau menganggap kau sirin orang yang masih tedor akhlaknya. Waduh, kalau beliau masih merasa kurang sadar akhlaknya, kita merasa apa? Merasa enggak punya akhlak seharusnya. Wasammaituh, dan aku beri nama kitab tersebut adabal alimi, tata krama seorang alim, wal muta'allimi, dan para penuntut ilmu. Seorang alim, seorang ustad, wal muta'allimi, dan penuntut ilmu. Nafa'allahu biha, semoga Allah menjadikan risalah tersebut bermanfaat. Fil hayati, di dalam kehidupan. Wa ba'dal mamati, dan setelah mati nanti. Innahu waliyul hasanati, dan Allah lah yang maha memberi kebaikan kepada siapapun dari hamba-hambanya. Allah yang membalas segala kebaikan. Allah yang akan memberi kepada hamba yang berbuat baik balasan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pertemuan yang akan datang masuk al-babul awal. Inilah kitabnya Syekh Hashim Ibn Ash'ari, Syekh Hasyim Ash'ari. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya bila kita masuki sesi tanya jawab, kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, jangan satu orang satu pertanyaan. Kami boleh dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya, adakah solusi seorang anak yang terlahir dengan tidak mendapatkan tiga hak dari seorang ayahnya? Apakah kita harus tetap menyalahkan kedua orang tuanya, atau ada kewajiban seorang anak terhadap ayahnya yang sudah salah membesarkannya? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memberikan solusi, itu beda cara pandang. Gini loh ya, tadi kita bicara kepada para orang tua, maka di saat bicara kepada orang tua bunyinya begitu. Hei para orang tua, kewajibanmu kepada anakmu itu sebegini ini. Bukan untuk anak itu. Itu untuk orang tua. Hei para orang tua, hendaknya engkau melaksanakan kewajibanmu nih. Memberi nama yang baik. Memberi ilmu. Kenalkan Allah. Dan seterusnya. Itu adalah kewajibanmu sebagai orang tua. Ini bukan untuk anak. Adapun kewajiban anak beda lagi. Apa kewajiban anak? Berbakti pada orang tua. Jelek, baik, buruk adalah orang tuamu. Ini babnya beda. Jangan nasihat orang tua untuk anak. Akhirnya nasihat orang tua untuk anak. Akhirnya bapak saya begitu, makanya saya tidak perlu berbakti pada bapak saya. Salah itu memahami makna ini. Jadi kalau kita nasihati bersedekahlah wahai hamba-hamba Allah, ya orang kaya kan? Kan begitu. Hei orang fakir, sedekahlah kau agak. Ini ngomong apa? Ini lantur nih. Hah? Kan ada babnya beda-beda. Jadi itu nasihat tadi untuk orang tua. Hendaknya Anda sebagai orang tua harus seperti itu. Tapi di saat Anda menjadi anak, itu bukan untuk Anda itu saat itu. Ya nasihat untuk anak dong. Allah sudah menentukan bahasanya kita harus berbakti baik pada orang tua kita. Berbakti pada orang tua. Baik buruk adalah orang tua. Orang tua adalah salah satu hamba Allah yang dekat dengan kita yang kita tidak bisa memilih. Kalau suami atau istri masih bisa memilih. Kawan bisa memilih. Tapi kalau bapak, ya itu bapakmu. Siapapun dia tetap menjadi pintu surga, dia itu. Ibumu, siapapun beliau adalah tetap pintu surga. Cuman ada bentuknya pintu surganya baik. Bapak ibunya soleha, soleh-soleha, Masya Allah. Mudah bagi anak tersebut untuk berbakti. Akan tapi kadang menemukan bapaknya, Masya Allah, na'udzubillah. Bagaimana Anda tetap menjadi wani per orang anak ahli surga? Bagaimana caranya? Ya kalau orang tuanya pemabuk, ya jangan dikasih minuman keras. Ya diupayakan bagaimana berhenti mabuk. Kalau orang tuanya berzina, bagaimana berhenti berzina. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Jadi, sebagai seorang anak tetap berbakti. Cuman baktinya anak ini berbeda-beda antara anak dengan anak yang lain. Yang punya anak, yang punya bapak baik, ya tentu dengan kebaikan ayahnya inilah dia bisa berbakti. Yaitu dengan menjadikan orang tuanya semakin baik. Tapi kalau menemukan bapaknya penjudi dan sebagainya, gimana baktinya seorang anak kepada bapak yang penjudi, gak peduli sama dia, surgamu ada tetap orang tua. Caranya apa? Biarkan orang tuamu tidak peduli denganmu, tapi engkau harus peduli dengannya. Kau beli surga dengan itu semuanya. Kau ambil surga dengan mengabdi kepada orang tua. Tapi orang tua tidak pernah kasih duit kepada saya. Tapi tetap orang tuamu. Baik buruk orang tuamu. Tapi saya susah. Semakin besar tantanganmu, semakin gede pahalamu. Sudah saya kasih, enggak terima kasih. Terima kasihmu, terima kasih dari Allah, bukan dari manusia. Nanti ada imbalan. Tapi, enggak ada tapi, sudah. Selesai. Orang tua, mau apa lagi? Sampai seorang wanita. Ada manu orang tua gila. Na'udzubillah. Suatu ketika ada seorang wanita yang, subhanallah, orang tua itu malah yang merusak anaknya. Seorang anak gadis. Akhirnya anak gadis ini karena anak baik sebetulnya, sampai dirusak oleh ayahnya, bagaimana berbakti saya kepada orang tua saya? Saya sampaikan, berbaktimu kepada orang tuamu, yang pertama engkau tidak boleh berduaan dengan orang tuamu. Agar dia tidak melakukan kebusukan kepada anak laki. Berbaktimu kepada orang tua adalah yang pertama, kamu tidak boleh dekat dengan orang tuamu di saat berduaan. Tidak ada orang lain, tidak boleh. Supaya orang tuamu tidak terjerumus lagi dalam kehinaan, satu. Yang kedua bagaimana? Yang kedua adalah bagaimana orang tuamu bisa berhenti. Kenapa kok sampai seperti itu? Apakah waktu itu tidak ada istri dan sebagainya? Dan pikirkan untuk yang halal. Kemudian yang lainnya apa? Engkau tidak duduk dengan orang tua dalam masalah, tapi makannya tetap selagi engkau punya, kirimi uang dan sebagainya. Enggak ada alasan menjadikan musuh orang tua. Tidak ada alasan. Tapi menjauhkan dari kemaksiatan dan kehinaan, itulah tugas seorang anak, bekti seorang anak kepada orang tua yang ahli maksiat. Bukan mencaci, bukan mengolok, bukan. Menyelamatkan, itulah bekti kita. Artinya apa yang dibutuhkan, itu loh sederhana bahasanya. Apa yang dibutuhkan orang tuamu? Secara syar'i tentunya, orang tuamu butuh makan, cukupi makannya. Orang tuamu butuh akhlak, ajari akhlak. Orang tuamu butuh ilmu, ajari ilmu. Itulah berbakti pada orang tua. Wallahu a'lam bissawab. Dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana adab dan tata kramanya seorang murid jika seorang guru pernah menjanjikan membahas suatu ilmu? Membahas? Suatu ilmu. Terus? Cuman ternyata ilmu itu enggak dibahas. Seorang murid itu berhusnudzon aja pada gurunya apa menanyakan gurunya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan mungkin ada seorang ustaz pernah menjanjikan akan bahas sebuah permasalahan. Ya tinggal diingatkan saja. Permasalahan di dunia banyak banget kok, muridnya macam-macam ya, ini bisa saja lupa seorang guru, maka alangkah baiknya mungkin itu sangat penting. Atau kebetulan Anda sangat memerlukan hal tersebut, maka sampaikan pada guru, ya guru kenapa ini kok belum bahas? Wong saya ada kadang-kadang membaca hadis kelewat. Karena batasnya salah. Ini biasa, masa dibiarkan saya tinggal diingatkan saja, misalnya, oh kelewat. Kita sudah menjanjikan membahas, banyak yang saya janjikan, tidak tak berikan. Kenapa? Janjinya belum saya penuhi, permasalahan baru lagi sudah muncul, lupa lagi saya. Tinggal diingatkan saja, barangkali itu hal yang sangat penting, karena biasanya kalau seorang guru sudah menjanjikan itu sebenarnya sangat penting. Cuman karena begitu banyaknya permasalahan, sehingga lupa. Sangat senang tentunya saat diingatkan. Sangat senang, karena sudah menjanjikan berarti sudah punya. Beliau sudah punya, ingin disampaikan, cuma ya lupa, namanya lupa. Oh, kita baca ayat Al-Quran dan ngelompat juga ada kok. Kan berapa kali kita juga ngelompat, karena saya kira lembarannya kelewatan. Oh, ngelompat. Biasa, jadi diingatkan. Tentunya mengingatkan adalah hal yang wajar. Mengingatkan gurunya kelewat, bahkan salah baca sekalipun, tidak ada masalah mengingatkan. Mengingatkan kepada yang lebih bagus, itu adalah hal yang sangat baik. Tetap dengan adab dan tata krama, tanpa harus ada cacian. Mungkin dengan tanya, apakah kalau sahabat Nabi melihat Nabi melakukan sebuah sesuatu yang berbeda, tidak langsung, ya Rasulullah kau salah, tidak. Akau surati sholati au nasita ya Rasulullah. Ini sholat kok jadi dua rakaat, sholat duhur kok jadi dua rakaat. Apakah dikosor atau kamu lupa? Ini. Paling tidak nanya, ya guru, guru pernah menjanjikan apa memang sengaja tidak dibahas atau lupa gitu. Nah, ini pakai kalimat yang sengaja tidak dibahas atau lupa. Tidak usah ngomong wah janji-janji tok lah, ini sudah enggak benar. Bohong. Nah, ini sudah enggak punya adab. Baik. Semoga Allah berikan kepada kita adab kepada guru-guru kita. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Waktu. Baik, majlis Ramadan, halaqah fajar, kita belajar fikih ringan, fikih sangat dasar dalam tempo singkat di bulan Ramadan, safinatun najah. Targetnya selesai itu nanti, safinah. Sudahlah, kita jadi ustadz safinah saja. Jadi murid safinah tapi faham. Daripada murid minhaj tapi tidak ngerti nanti ya. Murid fatul mu'in tapi tidak faham. Ya. kita kelas Safinah saja yang ringan-ringan, tapi nanti penjabarannya akan kita ambil dari sana sini. Zawiyah duha adalah akidah. Sama akidahnya pun akidahnya orang awam yang kami hadirkan, akidatul awam. Kita belum sampai al-munkit minadzolalnya Imam Ghazali. Belum yang lainnya. Kita pakai akidatul awam. Sederhana, tapi itulah poin-poin penting yang harus diketahui. Madrasah Ramadan, kita baca kitab Adabul Alim wal Muta'alimnya Syekh Hashim Asy'ari. Tafsir dan hadis tetap berjalan seperti biasa. Adapun malam spesial dengan santri besar, kita mengkaji fikih muamalah, fikih transaksi jual beli dan seterusnya. Ini saja. Kemudian jangan lupa untuk mempersiapkan malam itikaf 10 akhir Ramadan nanti. 10 akhir Ramadan di Masjid Taqwa setelah jam 1, jam 12 siang malam. Di Masjid Raya Mustaqim, Masjid Umar, dan Masjid Al-Bahjah, Buyut. Pendaftaran santri tafaqquh dibuka hingga 7 Syawal. Sekaligus ujian nanti setelah 7 Syawal. Santri tafaqquh. Santri tahfid dibuka hingga tanggal 15 Ramadan. Dan juga seperti yang pernah kami sampaikan, yang semula SMA sudah ditutup, dibuka lagi karena ada kelas satu untuk satu kelas saja untuk anak putra. Putri sudah full. Dan putra sebetulnya semula ini. Sehingga putra ada dibuka satu kelas lagi, tinggal beberapa kursi. Bagi yang mendaftarkan anaknya di SMA. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa doa. Doakan para pejuang-pejuang pembangunan terus. Di belakang ada berapa pembangunan, dapur, kamar mandi di belakang, bangunan di kiri ini, kemudian bangunan besar di kanan kita. Ini perlu doa. Kalau doa dikabulkan, apa yang kurang setelah itu? Ya Allah, kirimkan ahli surga, ahli surga, ahli surga, ahli surga, gitu aja. Kalau ternyata Anda datang dengan uang, berarti Anda ahli surganya. Nah, ini doain ahli surga, ahli surga, ahli surga. Udah, baik, bismillah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami adab dan tata krama di dalam kami menuntut ilmu atau di saat kami mengajar. Berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan mudahkan kami untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Ya Allah, berbaiklah akhlak kami, berbaikilah akhlak kami, bersihkan hati kami dari kebencian, bersihkan hati kami dari dendam kepada sesama, bersihkan hati kami dari kesombongan, bersihkan hati kami dari riya, bersihkan hati kami dari hubbud dunya, bersihkan hati kami dari hubbul jah wasyaraf. Ya Allah, jadi ganti dengan kasih sayang dan cinta, ya ganti dengan kerinduan kepada akhirat ya Allah, ganti dengan kecintaan kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan semua yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Jaga keluarga kami, ya Allah. Saat ini, ya Allah, kami pandang mereka dengan hati kami, ya Allah. Keluarga kami, jadikan mereka keluarga ahli surga, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka, ya Allah. Anak-anak kami, dimanapun mereka berada, jaga mereka, ya Allah. Lindungi, ya Allah. Lindungi akhlak mereka, lindungi iman mereka. Jaga jasad mereka, ya Allah. Dan semua yang belajar di sini, para santri, ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah. Jadikan mereka adalah jalan-jalan ahli surgamu, ya Allah. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Ilmu apapun yang mereka ambil, jadikan itu ilmu yang menghantarkan mereka ke surgamu, ya Allah. Dan berikan kepada kami kesempatan, ya Allah, untuk berbakti pada orang tua kami. Dan jadikan anak-anak kami kelak anak yang bisa berbakti pada orang tua kami. Dan jadikan kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami dengan benar. Dan jadikan kami guru yang bisa mendidik santri-santri kami dengan benar. Dan jadikan kami adalah murid yang bisa berbakti pada guru kami, ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan, ya Allah. Siapapun yang mendengar suara ini, yang melihat, ya Allah, melihat, yang menyaksikan acara ini, atau yang hadir di tempat ini, ya Allah, atau yang mendengar suara ini dimanapun mereka berada,